Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد halaman 120 lanjutan dari pembatal Islam keempat terkait tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Kita sampai di paragraf terakhir. Summa dzakara al-ayat ini ya. Ini kan? Ya, tafadhal dibaca sini. Rapi, baca rapi. Ayati fi tahrimi tahakkum ila tawagid. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat tentang keharaman berhukum dengan hukum tagut. Semua selain hukum Allah yang dipergunakan itu adalah hukum tagut. Ini ijma. Jadi kata-kata tagut itu syar'i. Dan jangan dikatakan kalau ada yang menyatakan setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan tagut, maka yang mengatakan tagut itu adalah berpaham takfiri. Ini yang ngomong seperti ini jahil minal juhala, perlu dicambuk kalau ada pemerintah kaum muslimin. Karena memang benar selain hukum Allah itu hukum tagut, ijma. Ya, kalau ada yang bilang itu takfiri, kalau ada pemerintah kaum muslimin orang kayak gini, jahil kayak begini dicambuk. Ya. Biar dipaham. Semua selain hukum Allah adalah tagut. Namun apakah semua tagut kafir? Nah, tagut ada tagut akbar, tagut asgor. Ya, makanya di kitab Kanzus Samin Syekh Yahya Al-Hajuri, seorang syekh salafi di Damaj Darul Hadis, Damaj menurut Syekh Mukbil mengatakan tagut tidak selalu bermakna kufur. Ya. Kalau dia terpaksa meyakini hukum Allah yang terbaik, ya dia tagut asghar. Tapi kalau dia meyakini hukum selain Allah, apakah undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, UUD 45 itu yang terbaik atau sama baiknya dengan hukum Allah atau boleh-boleh saja, maka dia tagut akbar, murtad keluar dari Islam bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, kata Syekh bin Bas, wa hadha tahdhirun syadidun min Allah. Ini adalah tahdir yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di banyak ayat, wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka itu ya fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul zalimun. Tiga Allah sebutkan, mereka kafir, mereka fasik, mereka zalim. Ya, perhatikan, li jami'il ibad, untuk seluruh para hamba, minal igrad an kitabillah an kitabihi, yaitu tahdir dari sikap berpaling terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahaqqumi ila ghairihima, dan malah berhukum kepada selain Qur'an dan sunnah, malah berhukum kepada undang-undang Belanda. Ya. Ini adalah hukmun sharihun minar Rabbi azza wajal. Ini adalah vonis yang gamblang dari Allah azza wajal. Alaman hakama bi ghairi syari'atihi, kepada siapa saja yang berhukum dengan selain syariatnya. Bi annahu kafirun zalimun fasikun, bahwa dia dihukumi sebagai orang kafir, fasik, zalim. Mutakhallikun, yang dia berperilaku bi akhlakil munafikin wa ahlil jahiliyah, berperilaku dengan akhlak orang munafik dan akhlaknya orang-orang jahiliyah. Fahdaru ayyuhal muslimun, maka hati-hatilah wahai kaum muslimun, kata Syekh bin Baz, ma hadzarakumullahu minhu, dari apa yang Allah telah berikan peringatan kepada kalian. Wa hakimu syari'atah, dan berhukumlah dengan syariatnya, fi kulli syai, dalam segala hal. Wahdaru ma khalaqaha, dan berhati-hatilah dari setiap yang menyelisihi hukum Allah. Wa tawassaw, dan saling berwasiatlah kalian bidzalika, dalam hal ini, fi ma bainakum, di antara kalian. Wa adu wa abghidu, musuhilah, bencilah, man a'rada an syari'atillah, kepada siapa saja yang berpaling dari syariat Allah, malah dia mengadopsi hukum tagut, mengadopsi undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang demokrasi. Bencilah, benci karena Allah. Ya, musuhilah, ingat ya, benci musuhi ini tidak menghantarkan kepada apa? Pemberontakan. Ya, kalau enggak punya kekuatan haram. Ya, para ulama telah menyebutkan di buku-buku fikih, kekuatan mesti bisa mengalahkan. Kemudaratan yang ditimbulkan mesti lebih ringan dibanding bertahan di bawah kepemimpinannya yang berhukum dengan hukum setan, hukum tagut. Ya, dan mesti ada pengganti. Nah, ini syarat ini kalau enggak terpenuhi enggak boleh. Makanya keliru. Mereka itu yang teriak-teriak jihad-jihad melawan pemerintah, tapi nihil tanpa hasil. Dan malah mudarat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan mudarat tetap bersabar. Maka kalau begitu mereka dosa mereka. Bukan dosa dari sisi mereka itu dianggap sebagai khawarij, tapi dosa karena menimbulkan kemudaratan yang tidak hanya menimpa diri mereka, kelompok mereka, seluruh kaum muslimin. Sahih. Sahih. Dan jadi bahan orang-orang barat untuk mengkampanyekan ya Islamophobia. Bahkan bukan cuma orang barat yang anti Islam. Orang Islam sekarang anti Islam. Mereka paling benci kalau dengar kata khilafah. Benci khilafah, murtad ya ikhwah. Khilafah itu bagian dari Islam. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah hapus amalan mereka. Setelah pembatal keempat, pembatal kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amina bih faqad kafara. Siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul, baik yang wajib, sunnah, mustahab, mubah, dibenci. Seperti membenci poligami, poligami mubah. Membenci jenggot, sunnah. Membenci celana cingkrang, sunnah. membenci khilafah, subhanallah, membenci syariat, kufur ya. Ya, ini kufrun bawah, kufur yang nyata, bukan yang kopi, ini yang zahir. Nah sekarang gara-gara itu ya, punya andil juga ini ya, kaum-kaum ekstrim khawarij yang dikit-dikit ngebom. Lihat ngebom, faedahnya apa coba ngebom? Faedahnya apa coba? Ya? Memangnya kalau dia ngebom, hukum taugut langsung digantikan dengan hukum Allah? Ya? Taugut-taugut yang berhukum dengan hukum setan tersebut, apakah langsung tiba-tiba jatuh terus digantikan oleh khalifah Amirul Mukminin? Ada gak? Tidak ada. Bahkan jadi senjata para tawagut, para taugut-taugut untuk semakin memusuhi Islam. Apa faedahnya coba ngebom-ngebom? Lagi pula ngebomnya juga lucu. Kata jihad, ternyata jauh dari fikih jihad. Kalau jihad itu ada fikihnya, belajar di buku-buku fikih. Ya, saling berhadapan. Didakwahin dulu. Kalau jihadnya hujum, kalau jihad menyerang, didakwahin dulu. Kalau dia enggak mau, suruh bayar jizyah, upeti. Ya, kalau dia mau tahan, kalau enggak mau baru serang. Serang pun juga pilih-pilih. Kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anqat nisa wasidian. Nabi melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Enggak boleh membunuh rakyat sipil. Kalau mau bunuh ya harbinya tuh, dianggap yang dibunuh harbinya. Kafir harbinya. Jangan orang-orang sipilnya. Pekerjaannya. Nah ini yang kebunuh. Oke, gimana? Nah, ini enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Dosa kayak begitu. Enggak boleh. Ya, paham sini? Terus gimana? Ya udah katanya Ibnu Abdilaziz, bersabar aja udah. Bersabar dengan tetap menerangkan hakikat sebenarnya. Imam Ahmad bersabar, enggak memerintahkan untuk melawan Khalifah Ma'mun yang menyatakan Al-Quran makhluk. Namun Khalifah Ma'mun itu tidak diam. Dipanggil Khalifah Ma'mun, ya, suruh, ayo terangin. Imam Ahmad gak ceramah di depan Khalifah Ma'mun bahaya terorisme, gak ada kayak gitu. Gak ceramah di Khalifah Ma'mun, apa maunya Imam Khalifah, gak ada. Apa yang dibilang Imam Ahmad? Al-Quran kalamullah, man qala bi anna al-Quran makhlukun fahuwa kafirun billahil azim. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Siapa yang bilang Al-Quran makhluk, sungguh dia telah kufur kepada Allah al-Azim. Imam Ahmad diundang sama Ma'mun, ayo kamu ngomong. Imam Ahmad gak ngomong, terorisme, ekstremisme, gak ada. Apa? Kemungkaran yang ada di pemerintah, ya itu yang disebutkan Imam Ahmad. Paham sini? Ya. Antum diundang ceramah kantor polisi, bicara riswah, haramnya itu riswah, dari atas sampai bawah mereka begitu semua, ya. Jangan bicara terorisme, terorisme. Antum gak ceramah, mereka juga nerapin kok. Ya, jangan mau jadi corong. Jangan mau. Seolah-olah punya pelegalan nanti. Untuk nyapai, untuk siapa? Nyikat siapa? Nyikat kaum muslimin. Yang ekstrim, yang mana yang ekstrim? Kena semua. Bahkan mereka mau bikin undang-undang setan baru-baru ini, alhamdulillah gagal, untuk ya, melegalkan penangkapan dan penahanan selama 6 bulan bagi siapa yang saja yang dicurigai terindikasi terorisme. Subhanallah, semua orang bisa kena comot. Ijtihad, apalagi udah ada fatwanya, difatwain sama ustadznya. Mustahil. Ya. Bunuh pun kalau salah dapat pahala, kalau benar pahalanya dua. Memangnya ada? Ada. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, Sohib, ada ustadz yang fatwa yang ceramah di kantor polisinya. Gak usah pura-pura tuli buta, ada nyata, ya, viral. Ya, Allah musta'an. Ya, Imam Ahmad begitu. Ya, ini benci kepada mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah, karena Allah Benci yang tidak menghantarkan kepada pemberontakan. Wajib benci musuhi, enggak ada cinta-cintaan. Enggak ada tuh mereka amirul mukminin, enggak ada, mana ada amirul mukminin berhukum dengan hukum tagut. Sejarah Islam yang mana? Taib. Syekh bin Baz sudah menjelaskan. Lihat di halaman berapa itu Syekh bin Baz menjelaskan. Ya, di halaman 111 bawah Syekh bin Baz yang bicara innama amirul mukminin man yahkumu bainahum bi syar'illah wa yulzimuhum bihi wa yamna'u man mukhalafat min mukhalafatihi. Innama yang hanya disebut amirul mukminin halaman 111 bawah, kita murjaah sedikit. Yang hanya disebut sebagai amirul mukminin ialah man yahkumu bainahum bi syar'illah, yang berhukum dengan syariat Allah di antara mereka. Wa yulzimuhum bih, dan mewajibkan mereka rakyatnya untuk berhukum dengan syariat Allah. Wa yamna'uhum min mukhalafatih, dan melarang mereka untuk menyelisih syariat Allah. Itu amirul mukminin. Kalau enggak, bukan amirul mukminin. Disebut apa? Presiden di presiden, kanselir, perdana menteri, raja, udah sebatas itu aja. Ya. Raja Saudi, nah itu baru amirul mukminin. Ya, barakallahu fikum. Ini jelas terang benderang. Enggak ada takwil-takwilan. Kita ini bukan asyairah. Oh, maksudnya begini. Oh, asyairah ini. Takwil-takwil. Jelas ini. Baik, lanjut lagi. Wa'adu, kata Syekh bin Baz, musuhilah wa'abghidu, dan bencilah man a'rada an syariatillah. Bencilah siapa saja yang berpaling dari syariat Allah, wa tanaqqasaha, dan malah meremehkannya. Wastahza'a biha, malah mengolok-ngoloknya. Wasahala bitahakum ila ghairiha, dan menganggap enteng berhukum kepada selain hukum Allah, kepada selain syariat. Kenapa demikian? Kata Syekh, litafuzu bikaramatillah, agar kalian ya bahagia, beruntung dengan karomah Allah. Wataslamu, dan agar kalian selamat min iqabillah, dari iqab hukuman Allah. Lanjut. Baca sini. Ya, barakallahu fikum. Ah, Mustafa. التي تخالف شرع الله. هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ترك ذلك، بل وجب عليهم وجوبا قطعيا أن يحكموا شريعة الله إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام. نعم. وبيان كتشي بن داز يجب على الدول، maka wajib bagi setiap dual, jamaah dari daulah, setiap negara-negara al-islamiyah, negeri-negeri Islam, an yuhakkimu kitab rabbihim, untuk menjadikan kitab Rabb mereka, wa sunnata nabihim, dan sunnah nabi mereka sebagai landasan hukum. Wa ayyahdaru as-sayra, dan mereka hendaknya mewaspadai as-sayra, berjalan selaras ma'a'da'illah, berjalan atau selaras dengan musuh-musuh Allah. Fitahkimil qawanin, yang malah menjadikan qawanin al-wad'iyah, undang-undang positif, undang-undang buatan manusia, buatan Amerika, Belanda, undang-undang 1920, undang-undang 1945, undang-undang apalah, allati tukhalifu syar'allah, yang menyelisihi syariat Allah. Hadza min ahammil wajibati alaihim, ini adalah di antara kewajiban yang paling urgen, yang paling penting yang Allah bebankan kepada mereka. laisa lahum udhrun fi tarki dzalika. Enggak boleh, enggak ada uzur. Enggak ada uzur dalam hal ini. Ya. Kalau pemimpinnya enggak tahu gimana? Pemimpin enggak tahu itu kata Syekh bin Bas di ta'liq beliau ala aqidah tahawiyah. Itu setelah dia mencari tahu hukum Allah, ternyata enggak ketemu. Akhirnya dia keliru, dia pikir ini hukum Allah, dia terapkan, ternyata keliru. Maka itu beruzur. Dan dia diuzur karena dia sudah berniat untuk berhukum dengan hukum Allah. Selain dari itu enggak diuzur, hukumannya cuma dua. Kafir murtad atau kafir asgor. Kafir murtad jelas kalau dia menyatakan hukum tagut yang digunakan lebih baik pada hukum Allah. Yang pertama, atau yang kedua, hukum tagut yang digunakan sama baiknya dengan hukum Allah. Yang ketiga, hukum tagut yang digunakan memang jelek tapi boleh-boleh saja berhukum dengan hukum tagut. Nah, ini ijma murtad namanya. Yang kufur asghar tidak murtad tapi ini zalim fasik apa? Syirik asghar. Kalau dia tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum tagut jelek. Dengan ya, dengan keyakinan hukum Allah yang terbaik. Karena apa? Riswa, politik dan yang lain. Dia tetap yakin hukum Allah yang terbaik. Ya, nanti akan penjelasannya ada lagi. Bal yajibu alaihim wujuban qat'iyan, bahkan wajib bagi mereka ya, secara pasti an yuhaqqimu syariat Allah, untuk menjadikan syariat Allah sebagai hukum, in kanu shadiqina fi da'wahum al-islama. Itu jika memang benar klaim mereka, pengakuan mereka sebagai orang Islam. Nah, lanjut lagi Mustafa. Al-Kufra naibul aramakul mutlak. Baik. Pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Bas. Togut tarotan yakunu togutan asgara, wa tarotan yakunu togutan akbara. Ini permasalahan. Togut itu terkadang menjadi togut asgara, terkadang menjadi togut akbar. Kata Syekh bin Bas, man hakama, barang siapa yang berhukum bi ghairi ma anzalallahu, dengan selain yang Allah turunkan, bahwa tagutun, maka berarti dia tagut. Ini ya rumus, ya rumus. Walaupun dia meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum tagut yang digunakan jelek, dia tidak kafir, tapi dia dinamakan tagut. Paham sini? Namun tagut apa? Akbar apa asghar? Asghar. Wa in kana ma iqrarihi. Nah, jika itu disertai dengan apa namanya? Ikrar dia. Wa i'tirafihi, pengakuan dia. Annahu bi annahu asin, bahwa dia bermaksiat ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia meyakini hukum Allah yang terbaik, bahwa tagutun tughyanan asghara, maka dia adalah tagut dengan tagut yang kecil. Murtad enggak? Enggak. Wa idza kana yastahillu dzalik. Nah, kalau sekarang dia menghalalkan ya hukum selain Allah tersebut, aw yastajizu, atau dia membolehkan, menganggap boleh, Sorot tagutan akbaro wa kafiran wa dhalan. Maka dia berubah menjadi tagut akbar, menjadi kafir dan sesat. Wallahu musta'an. Ya. Ini enggak ada yang selamat. Jangan dikira jadi tagut asghar itu selamat. Cuman selamat dari murtad aja, tapi tetap jadi apa? Tagut. Ngeri lah. Enggak main-main ini. Wa in hakama bi ghairi ma anzalallahu lirishwatin. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah karena suap, auli qarabatin karena kekerabatan, auli adawatin karena permusuhan, ya. Auli asbabin ukhra atau sebab-sebab yang lain semisal politik. Wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tetap mengetahui atau meyakini annahu asin, bahwa dia bermaksiat dengan berhukum dengan selain hukum Allah ini. Dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Sa'ara taghutan asghara, maka dia menjadi taghut apa? Asghar. Zaliman fajiran asian, naudzubillah. Sifat ini. Dia zalim, fajir, durjana, asian. Hah? Bermaksiat. Lakinna yakunu kafiran bidzalika al-kufra al-akbar. Namun dia tidak menjadi kafir dengan perbuatan dia tadi, dengan kafir akbar. Lihat di footnote itu nomor 3. Mengenai disertainya dia dengan keyakinan dia, pengakuan dia, dia bermaksiat. Itu ya. Nah, fadol, dibaca sini. Coba di apa? Nugraha, baca Nugraha. Baik, perhatikan. Ya, kata Syekh berkata di tempat yang lain, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya dia asin, dia bermaksiat dan dia melakukan kemungkaran yang besar, misalnya tahawiyah. Terus waqala fi maudin akhar. Saufa ahkumu. Baik. Atau di tempat yang lain Syekh Bibas menyatakan, ya, dia dalam keadaan dia mengetahui dia zalim, dia mukhti bersalah, dia muqassir, dia lalai. Wa rubbama, dan bisa jadi terkadang qala, dia menyatakan saufa ahkumu bima anzalallah. Kelak suatu saat aku akan berhukum dengan hukum Allah. Sekarang belum, kata dia. Sekarang nanti aja. Terus lanjut. Taib, kata sih. Tetap aja orang ini maksiat. Minal kabair, bermaksiat dia, melakukan dosa-dosa besar. Wa yakunu wasilatan ilal kufar, dan ini pun menjadi wasilah, jalan menuju kekafiran. Wasilatan litikhadiha hakimatan, dan ini pun menjadi wasilah untuk menjadikan hukum selain Allah tersebut sebagai hakim pemberi keputusan. Wal ikhtina, dan dia malah ridho, malah senang, puas biha, dengan hukum selain Allah tersebut. Wa ja'alaha ja'izatan, dan hal ini akan menjadikannya sebagai boleh-boleh saja. Ya, nanti dia akan meyakini ini boleh. Terus au tahsinaha wa rafa'aha. Taib, wa tahsinaha, dan dia akan menganggap baik hukum selain Allah tersebut karena keterusan. Baik kok, akhirnya dia membela. Ya, dan dia mengancam, menggebuk, memukul siapa saja yang berupaya mengganti hukum selain hukum Allah yang dia sudah tetapkan. Dan dia akan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, semisal menyatakan hukum selain hukum Allah ini harga mati, sampai mau ganti kita pukul, kita gebuk. Allah musta. Ya, lanjut. Nah, ini menjadi wasilah, jalan menuju kekuburan kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Taib. Lakin madama ya'rif, namun selama dia meyakini, mengetahui dia itu keliru, dia itu zalim, la yakunu kafiran. Dia tidak menjadi kafir, yakunu asiyah. Dia hanya bermaksiat. Wa fihi nau'u kufr. Dan ini salah satu jenis kekufuran. Terus namun dia tidak menjadi kufur akbar. Lanjut. Al-ittiba'u. Nah. Ya, kemudian mana tadi? Lakin la yakunu kafiran akbar. Itu ya. Namun dia tidak kafir dengan kafir akbar, li'annahu ya'taqidu, karena dia meyakini annahu mukhti'un, bahwa dia keliru, zalimun, zalim, asin, bermaksiat, dan dia meyakini anna hukmallahi wal wajibu al-ittiba'u, hukum Allah yang wajib diikuti. Tapi kalau enggak ada keyakinan hukum Allah yang wajib diikuti, maka dia kufur akbar, tagut akbar, murtad, keluar dari Islam. Terus kultu ini, kultu siapa yang berkata? Hah? Syekh Al-Fihri. Ya, yang mengumpulkan ini. Terus yukhriju man yusabbihu li'annahu 'adilun wa anna ahkamahu at-tawhidiyyata 'adilun wa 'adalatun. Nah, pernyataan Syekh bin Bas dengan dia tetap meyakini dia zalim, maka ini mengeluarkan orang yang menyusarrih, orang yang berhukum dengan hukum Allah, dan dia malah menjelaskan dengan gamblang bahwasanya itu adalah keadilan, dan bahwasanya hukum-hukum tagut yang dia gunakan itulah adlun, adil, wa adalatun, dan keadilan. Jadi kalau dia sudah berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia malah menyatakan inilah keadilan, nah maka dia gak termasuk yang tadi. Berarti dia meyakini hukum selain hukum Allah itu baik, karena semua selain hukum Allah itu adalah zalim. Contoh, kemarin kita dihebohkan dengan kasus Pak Novel Baswedan yang disiram air keras oleh para zalimun, ya, orang-orang fasik yang koruptor, diselidiki oleh Pak Novel, maka enggak suka, mereka siram air keras, ketangkep semua, ya, botolnya ada, sidik jarinya ada, di kantor polisi malah sidik jarinya hilang, barbuknya malah hilang, nah, ya, tapi ketangkep orang-orang selepas sholat subuh, banyak saksinya yang lihat. Itu pelakunya, akhirnya nggak ada hilah lagi, akhirnya mesti ditangkap itu si pelakunya, mesti ditangkap, soalnya udah gimana lagi gitu, tuntutan publik, ditangkap diadili, jaksa penuntut umum harusnya yang memberatkan, malah dia bak jadi pengacara dengan menyatakan ini nggak ada niat, harus ini jadi udah dihukum ringan aja, ini harusnya jaksa. Orang-orang teriak semua, wah ini enak aja 2 tahun, harusnya 20 tahun, gitu kan? Harusnya 20 tahun, harusnya 10 tahun. Taruhlah hakim memutuskan si penyiram itu 100 tahun, itu zalim. Gak adil, kenapa? Karena mata dibalas mata. Kisos, itu baru adil hukum Allah. Paham? Hah? Ada orang, oh enggak, oh, masa 2 tahun, masa setahun, 5 tahun dong, 10 tahun dong, itu zalim juga. Hah? Zalim, kisos. Ada orang membunuh, ya, membunuh. Mau sengaja, mau nggak, mau apa, mau berencana atau nggak berencana. Yang penting dia sengaja. Ya, qital 'amdun, membunuh secara sengaja, dikisos. Ya, dihukum 5 tahun. Wah kecewa. 20 tahun dong. 20 tahun taruh. Tambah nolnya satu lagi, 200 tahun. Kalau memang dia hidup lama. Tetap itu kezaliman, ya, tetap itu kezaliman. Yang benar apa? Kisos. Nah, kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia menyatakan ini adil, maka dia tidak, bukan yang zalim lagi. Ya, berarti memang dia udah menganggap baik. Paham sini? Enggak, itu udah bukan dolim. Dia udah bukan merasa, ya saya meyakini saya dolim. Enggak, berarti dia meyakini dia itu adil. Dia berbuat adil. Kalau dia meyakini, wah oh, tapi ini kan saya berhukum dengan adil. Enggak. Habis ini ya. Ini yang bicara bukan saya ini. Ya, ini kitab, antum baik, rata-rata pegang buku semua. Enggak dibohongin enggak, udah pernah belajar. Ya. Ini rekamannya tersebar. Enggak ada yang ditutup-tutupin. Enggak ada yang dibombongin, ya. Taib, yang mana yang salah paham kasih tahu yang mana sini. Ya. Yang mana yang keliru kasih tahu yang mana. Ini kerekam semua secara langsung bahkan. Enggak ada yang perlu takut-takutin. Ya. Enggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Taib barakallahu fikum. Semua tahu. Ini live Facebook, teman saya banyak ustaz. Di friend list. Nah, cross check deh situ kalau keliru ini, ya. Yang mana yang keliru? Nah, paham sini? Baik. Gantian dibaca footnote-nya. Siapa itu? Faris baca. Tanggung siapa? Sinugraha. Nah, berikutnya Syekh bin Baz berkata di tempat yang lain, kapan dia tidak dikatakan kufur murtad, ya'lamu annahu asin, dalam keadaan dia mengetahui dia bermaksiat, wa annahu khalaqal haqq, dalam keadaan dia meyakini dia itu ketika berhukum dengan sanad hukum Allah, dia sedang menyelisihi kebenaran. Ya. Kemudian beliau berkata di tempat yang lain, ya'taqidu, dalam keadaan orang yang berhukum dengan sanad hukum Allah itu meyakini annahu mukhti'un khati'un, dia bersalah, keliru, fidalika dalam hal ini, itu ketika berhukum dengan sanad hukum Allah, wa annahu asin li rabbih, dia meyakini dia bermaksiat kepada Allah Rabbnya. Beliau juga berkata, wa huwa ya'lamu annahu asin li dzalika wa annahu mujrimun li dzalika, dalam keadaan dia mengetahui dia bermaksiat dan dia mujrim, berdosa atas hal tersebut. Nah, kembali ke halaman 122. Wa qala wal mukhalifu li hukmillah. Nah, faddal dibaca sini. Ya, Faris. Litoma'in Litoma'in mahawan Wadua ya'liku anna hukmi'un anna mu'asin Walakinna wakala badalika Lirishbatin Auli korobatin Auli asyban idalika Sorra bidalika Zoliman asyan kafiran Kufran dunan kufrin Kama kola ibn Abbasin Memujadidun Rahmatullah. Kemudian Syekh bin Baz menyatakan, wal mukhalifu li hukmillahi ta'ala ala halain, dan orang-orang yang menyelisihi hukum Allah itu cuma ada dua keadaan aja. In khalafa hukmallahi istihlalan lidzalika, kalau dia menyelisihi hukum Allah dalam keadaan dia menghalalkan perbuatan dia tadi, menyelisihi hukum Allah, maka dia kafir murtad. Wa in khalafa dzalika litama'in wa hawan, namun kalau dia menyelisih hukum Allah karena ketamakan dia, karena hawa nafsu dia, wa huwa ya'rifu, dalam keadaan dia tetap mengetahui annahu mukhti'un, dia itu bersalah, wa annahu 'asir, dia bermaksiat, lakinnahu khalafa dzalika, namun dia menyelisih hukum Allah tersebut, li rishwatin, karena suap, au li qarabatin, atau karena faktor kekerabatan, auli asbahi dzalik, atau karena sebab yang lainnya, sara bidzalika zaliman asyan kafiran kufran duna kufrin, maka dia menjadi orang yang zalim bermaksiat kafir, tapi kafir yang kufrun duna kufrin, kafir yang tidak membuat murtad. Kufrun duna kufrin, kafir asgor, kafir di bawah kekafiran. Ya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, ya, semoga Allah merahmati mereka semua. Ya, baik. Masalah tu, Fadl, Syekh Anwar. Nuzuman. Fakullu qanunin yanfa'u al-muslimina wa la yukhalifu syari'at Allah la ba'sa bihi fil mururi aw fil qada'i aw fid dawa'iril hukumiyyati aw fi ayyi makanin fa inna syari'at Allah tujidu fa inna kullama nafa'a al-muslimina wa lam yukhalif nassan min kitabillahi wa la min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la min ijma'i muslimina la ba'sa bihi li anna allaha jalla wa ala ja'ala syari'atahu muntadimata kulli syai'in wa min syari'atillahi antunazzama dogma al-umuru naibul fa'il wa anna tuhmala al-umuru wa tunazzam diatur wa yahtani biha hatta yasiro anna ala syai'in wadihin yumkinu muhasabatuhum alaihi wa akhduhum bihi wa mujazatuhum ala ma fa'alu min syarrin aw khairin. Nah. Ya, ini penting nih poin ini. Kata Syekh bin Baz, mas'alatun, permasalahan. Al-qawaninu, ini qawanin, undang-undang buatan manusia, undang-undang positif selain hukum Allah. Idza kanat la tukhalifu asy-syar'a fala ba'sa bih. Fala ba'sa biha. Kalau memang dia tidak menyelisihi hukum-hukum Allah, tidak mengapa. Semisal peraturan di lampu merah, hijau, kuning, syariat apa yang diselisihi? Enggak ada. Tapi kalau peradilan hukuman terhadap koruptor, terhadap pembunuh, terhadap pemerkosa, ya, hukuman terhadap riba dan seterusnya yang menyelisih hukum Allah, ini dia. Yang ini topiknya bahasan kita. Paham gak sini? Peraturan kantor yang terlambat didenda, peraturan sekolah yang terlambat sekolah dijewer. Ada peraturannya gitu, tertulis. Itu melanggar syariat gak? Enggak ada. Nah, itu enggak apa-apa kata Syekh bin Baz, fala ba'sa biha. Jadi ngaco kalau antum enggak mau pakai helm di jalan dengan anggapan enggak ada dalilnya. Subhanallah. Enggak ada dalilnya wajib pakai helm. Kapan Allah wajibkan di Al-Qur'an dan di Sunnah pakai helm? Subhanallah. Ya. Ini keliru. Nah, kata Syekh enggak apa-apa kalau itu tidak menyelisih syariat. Yang dibahas, yang menjadi topik, kalau undang-undang togut tersebut bertentangan dengan syariat. Kayak tadi, mata Novel Baswedan diganjar 25 tahun, 10 tahun sekalipun, 20 tahun sekalipun, lalunya tambahin 200 tahun sekalipun. Ini yang dolim. Ya, kalau menghalalkan, kufur. Paham sini? Ya. Nah ini, tapi kalau tidak menyelisih syariat, tidak masalah, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya, zebra cross, ya, tempat nyebrang, ada tangga penyeberangan. Antum jangan, wah, ngapain saya lewat tangga penyeberangan? Lewat sini aja nyebrang. Itu peraturannya. Ah, togut kata dia. Subhanallah. Itu kan buat kemaslahatan, justru syariat memerintahkan kemaslahatan. Kan menjaga jiwa, ada namanya daruratul khams. 5 yang mesti dijaga. Salah satunya yang pertama dan utama apa? Jiwa. Ya, memangnya kalau antum kelindes truk jadi peyek, yang rugi siapa? Ya mungkin diri sendiri, keluarga, orang yang kita nafkahi. Nambar kalau fikum. Hati-hati ini bicara seperti ini. Waktu sama bil qawanin, ini tetap dinamakan qawanin, undang-undang. Waktu sama nuduman, terkadang dinamakan nudum. Nudum itu jamak dari nidom, aturan-aturan, sistem. Faqulu qanunin yanfa'ul muslimina, maka setiap qanun, undang-undang yang bermanfaat buat kaum muslimin, wala yukhalifu syariat Allah, ini penting ini, dan tidak menyelisih syariat Allah, la ba'sa bihi, kata Syekh bin Baz, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Fil mururi, apakah itu dalam undang-undang lalu lintas, au fil qada, dalam pengadilan, au fid dawairil hukumiyah, dalam kan apa namanya perkantoran pemerintah, birokrasi pemerintah, ya ada lurah, ada camat, mau beli tanah misalkan, ada suratnya, ini untuk kemaslahatan, ya au fi ayyi makan, atau di tempat manapun, fa inna syariatallahi tujizuhu, kata Syekh bin Baz, maka syariat Allah memperkenankannya. Wa inna kullama nafa'al muslimina wa lam yukhalif nassan min kitabillah wa la min sunnati rasulillah wa la min ijma'il muslimin la ba'sa bih, maka setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan tidak menyelisih nas Al-Qur'an maupun sunnah, tidak pula menyelisih ijma' kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Lianna Allah jalla wa ala ja'ala syariatahu mutazimata kulli syai', karena Allah jalla wa ala menjadikan syariatnya muntazimata kulli syai'in, teratur, ya teratur, segala sesuatu itu teratur. Wa min syariatillah tunazzamu al-umur, ya maka segala perkara itu diatur lewat syariat Allah. Wa alla tuhmala al-umur, perkara-perkara tidak terabaikan, ya wa tunazzam, justru diatur, wa yu'tana biha, diberikan perhatian, hatta yasiran nasu, hingga manusia berjalan, ala syai'in wadihin, di atas suatu landasan yang jelas, yumkinu muhasabatuhum alaih, yang mungkin dapat dihisab, artinya dapat dikoreksi, wa akhduhum bihi, dan dapat dikenai sanksi, wa mujazatuhum ala ma fa'alu, dan dibalas atas perbuatan mereka, min syarrin au min khairin, yang baik atau yang buruk. Nah, barakallahu fiik. Jelas ini ya. Nah, jadi enggak semua hukum-hukum selain hukum Allah itu terlarang. Ya, semisal aturan di kantor, ya itu. Enggak bisa antum sebagai karyawan, ini hukum Allah dari mana? Kalau karyawan terlambat dipotong gaji, zalim. Saya cuma terlambat 1 menit, kata dia. Terus tiba-tiba saya dipotong gaji, zalim, kata dia. Ini peraturannya begitu, biar antum disiplin, kan maslahat. Biar antum on time, tepat waktu. Kalau enggak suka, ya resign. Itu aja kok repot, rezeki Allah kan luas. Kalau enggak suka, ya resign. Resign, ya kan? Saya enggak suka sama peraturan itu, soalnya saya sering terlambat, saya potong gaji terus, sudah saya resign aja. Ya. Jualan donat kek, rujak bebek kek. Ya. Tahu gejrot kek, jualan teh poci. Ya, gitu aja repot, kalau enggak suka ya resign. Itu kan peraturan mereka. Mau enggak? Ikut aturannya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wasu'il Ibn Bazin. Saya Ibn Bazin tanya. Sekarang. Ya, harga. Baca harga. Wasu'il Ibn Bazin filal innama umirawna annakuna faqafan bainaman yakbalu maksiyata falakumu bihanku muslimun fasikun awna fisul iman wabainaman yaj'alu maksiyata qanunan muaziman bin nasi li'annahum yakuluna la yutasawwaru min qawlihi ab'ada syari'ati matalan au aqsaha wajala badalaha qanunan muaziman walau qala innahu أفضل للناس أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم بقضية خاصة لضرورة أو لرشوة. نعم. Kemudian Syekh bin Baz ditanya, innahum yarawna, lihat tuh di footnote, hum itu syarat man yukafiru al-qaniyina, yaitu yang mengkafirkan para pembuat undang-undang secara mutlak, mau undang-undangnya itu ya secara mutlak, mau dia itu menganggap hukum Allah yang terbaik atau enggak, sama aja. Ini ada kelompok yang begitu. Kalau ahlus sunnah apa? Yang murtad itu, pembuat undang-undang itu kalau apa? Kalau tetap meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum Allah, hukum tagut yang digunakan jelek, karena suapan, karena politik atau yang lainnya. Nah ini ada kelompok, sama aja, mau dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik atau enggak, dia kufur murtad, gitu. Baik. Anna hunaka farqan. Ini ada kelompok, kata penanya, baina yang may yaf'alu maksiyata, antara orang yang melakukan maksiat. Fanahkumu bi annahu muslimun, maka kita hukumi mereka muslim, fasikun aw naqisul iman. Dia muslim fasik atau imannya kurang. Wa baina man yaj'alu maksiyata. Ini ada orang yang seperti tadi, dia melakukan maksiat. Bah, minum khamar, zina, judi atau yang lainnya. Dan juga antara orang yang berperilaku maksiat, ya, konunan muziman dinas, dengan orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia muziman linas, dan dia mengharuskannya, mewajibkan rakyat. Ah, harus ini. Jadi ini orang-orang yang mengkafirkan secara mutlak ini, ya, hendak memberikan perumpamaan. Ini ada pelaku maksiat zina. Ini ada pelaku maksiat dengan membuat undang-undang yang bertabrakan dengan hukum Allah. Mereka enggak mau merinci. Pokoknya mereka itu kafir. Setelah mereka mendengar perkataan Ahlus Sunnah, misalkan perkataan Syekh bin Baz, tidak kafir kalau apa? Kalau dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Nah, li'annahum yaqulun, karena mereka berkata, ini orang-orang yang mengkafirkan secara mutlak, la yutasawwaru, enggak bisa dibayangin, min kaunihi abada syari'ata, ya, enggak bisa dibayangin keberadaan orang tersebut apa? Maksudnya kok pembuat undang-undang, pemerintah lah, ya, yang berhukum dengan syariat hukum Allah, yang dia orang yang paling jauh dari syariat, masalah, ya, wa aqsaha, sama ini abad, orang yang paling jauh, orang yang menyingkir dari syariat, waja'alaha badalaha qanunan, dan dia malah menjadikan qanun, undang-undang buatan manusia, badalaha, sebagai pengganti syariat, mulziman, seraya dia mewajibkan rakyatnya untuk menerapkan hukum tersebut. Walau qala innahu la yastahillu, seandainya dikatakan orang tersebut tidak kafir karena dia tidak menghalalkan, nanti kata mereka la yutasawwaru, ini enggak bisa dibayangin. Nih, yang mengkafirkan secara mutlak. Illa annahu imma annahu yastahil, kata mereka, ini enggak bisa dibayangin kayak begitu. Dia berhukum dengan syariat hukum Allah, kok bisa enggak menghalalkan? Ini kemungkinannya cuman apakah dia menghalalkan au yara annahu afdal linnas, atau dia berpendapat hukum syariat hukum Allah tersebut afdal, lebih utama untuk manusia. Kemungkinannya cuman dua. Kalau dikasih kemungkinan dua ini, ya jelas kufur dua-duanya. Paham gitu sini, Pak? Hah? Jadi ini jamaah takfiriyun, ketika hendak mengkafirkan pemerintah yang berhukum dengan syariat hukum Allah dengan mutlak, mereka cuma bawa dua kemungkinan. Ya, bisa ini orang yang berhukum dengan hukum syariat hukum Allah cuma dua. Apakah dia menghalalkan atau menganggap afdol? Enggak mungkin dia tidak menghalalkan, katanya. Tahib. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Wa anna yufariqu alladhi hakama biqadiyatin khassatin liqarabatihi aw lirishwatin. Dan ini tentu berbeda dengan orang yang berhukum, ya, dengan selain hukum Allah karena kasus tertentu, Bikudiyatin khosotin, karena perkara tertentu. Ya, hanya apakah karena kekerabatan atau karena suapan. Kalau ini baru enggak kufur, tapi kalau orang yang dari awal semua qadiyah, semua kasus, semua perkara dia berhukum dengan selain hukum Allah, kemungkinannya cuma dua. Nah, apakah menghalalkan atau menganggap hukum selain hukum Allah tadi afdol. Dikasih kemungkinan cuma dua ini aja. Ya kafirlah dua-duanya. Ya, padahal ada kemungkinan lain, bisa jadi dia apa? Meyakini hukum Allah yang terbaik. Hukum togut yang digunakan jelek. Hukum setan yang digunakan, apakah undang-undang Belanda, UUD 45, UUD 75, UUD 65, apapun, itu hukum setan, hukum togut. Dalam sini. Nah kan bisa jadi demikian. Ada kemungkinan enggak? Ada. Ada. Misalkan dia dari partai Islam. Ini, dia dari partai Islam. Apa partai Islam di Indonesia? Masyumi. Udah enggak ada. Apa? PKS, taruhlah PKS. Itu PKS itu kan orang-orang ustadz banyak, dosen-dosen Lipia itu. Ya, kalau orang Indonesia dosen Lipia itu mayoritas PKS semua. Bahkan ketua PKS Pasar Minggu jadi dosen di Lipia. Dewan Suro yang sekarang Dr. Habib ya, Segaf itu Dewan Suro PKS itu dulu dosen di Lipia, belasan tahun dia ngajar di Lipia. Ngajar Bidayatul Mustahid. Ya, Dewan Suronya yang lain Abdul Karim, ya, Muslim Abdul Karim itu dosen tafsir di Lipia. Orang-orang Lipia itu, ya, gurunya PKS, nah, mayoritas begitu. Itu kan di PKS itu banyak ustaz ya. Taruhlah dia menang jadi pemilu gitu, kayak Mursi di Mesir. Nah lo jadi menang. Ya. Dia tahu nggak, kayak bab-bab kayak begini. Tahu nggak? Oh mereka orang Ikhwanul Muslimin, mereka paham. Kutubiyun mereka rata-rata. Mereka kutubiyun, mereka paham. Ya. Syekh Said Qutb itu punya buku Ma'alim Fitariq. Kufurnya orang yang berhukum dengan undang-undang jahiliyah. Mereka paham. Terus mereka jadi presiden. Nah, ayo gimana ayo? Ha. Mau rombak semua itu? UUD 45 dilempar ke tong sampah, ganti kitab Allah, sunnah Rasulullah, ala madhab Syafi'i, ala madhab Hanbali. Gimana coba? Berani enggak? Berani enggak? Enggak berani. Iya kan? Lada apa? Pelan-pelan. Mungkin dia akan mengatakan saupa ahkumu ya, bima anzalallah. Tetap aja kata Syekh itu diputar halaman tadi, ya. Tetap aja di maksiat. Kan begitu. Coba. Nah, sekarang dia jadi presiden. Siapa misalkan ustadznya lah yang dosen di Libya itu. Ya, ngajar hukum lagi, ngajar akidah lagi misalkan. 10 salam lagi. Ya. Terus dia jadi presiden. Kamu ya kecil kemungkinan dia langsung berubah. Ya karena dia akan melihat bergejolak ntar nih, gitu kan? Nah, dia berhukum akhirnya dengan undang-undang togut yang sekarang ada. Ya, yang sekarang ada undang togut atau undang-undang Islam? Ngaku. Hah? Togut ya, ya. Ya. Terlepas kufur atau tidak itu togut. Ya. Kalau enggak kufur tetap undang-undang togut. Ya. Pemimpinnya togut Asgore. Paham sini? Nah, itu ustaz PKS yang ustaz tersebut, doktor kuliah di Ibnu Saud, S1, S2, S3. Hah? Belajar sama Syekh bin Bas sekalipun. Jadi presiden dia. Dia meyakini dan dia meyakini kan kita husnudzon tentunya. Dia meyakini itulah togut sampah yang mesti dienyahkan. Namun dia belum sanggup. Akhirnya dia berhukum dengan hukum togut tersebut. Ya. Kufur enggak dia? Kufur enggak? Enggak. Dia menghalalkan enggak togut tersebut? Enggak. Menganggap lebih afdal enggak? Enggak. Maka ada kemungkinan. Jadi yang dikemukakan takfiri kemungkinan yang kufur semua. Kata mereka, enggak bisa dibayangin ada orang yang berhukum dengan hukum Allah terus meyakini dia tidak menghalalkan. Kemungkinan cuma dua, dia menghalalkan atau hukum togut afdal untuk masyarakat. Kan begitu. Ya. Baik. Fa'ajabah. Ini sudah dibaca belum? Belum. Baca sini. Siapa? Bang Fikri. Nah. Fikri. Bas, bas itu cukuplah gitu. Ini bahasa Arab. Saya ingat saya belum tahu ya. Bas ini bahasa Kusah ya. mungkin bahasa ya Pak, kalau kita di Saudi ya bas itu biasa, cukup bas gitu ya. Mungkin saya bin bas pakai ini ya. Ya, terus baca. Laisa misla. Laisa misla kita al-musati. Bal kita al-mutaddina di anna difa, di anna difa'ahu al-masyati misla difa'i mislu. Mislu di mislu difa'i mani izzaka. Mani izzaka di ahdis sadiqi. As-siddiqi, Abu Bakar Siddiq. Sawa'un bisawa'i. Baik. Nah, makasih Ibn Bas menjawab. Bas al-qa'idah. Cukuplah kaidah. Lazimul hukmi laisa bihukmin. Konsekuensi suatu hukum itu bukanlah hukum. Ya. Konsekuensi suatu hukum itu bukanlah hukum. Qad yuqalu fil ladzi hakama li hawa. Ya, terkadang dikatakan kepada orang yang berhukum dengan hawa nafsunya, auli qarabati, ya, karena hawa nafsunya, karena faktor kekerabatan, ya. Annahu mustahillun. Bahwa dia dianggap menghalalkan. Yulzimuhu dzalik. Maka hal ini diharuskan kepada demikian. Hada ma huwa bilazimil hukmi. Ini bukan konsekuensinya hukum demikian, bukan demikian. Ya, hada fi ma bainahu wa bainallahi. Ya. Konsekuensi hukum itu antara dia dengan Allah. Kalau dia berhukum dengan hukum Allah, selain hukum Allah, maka otomatis dia menghalalkan. Itu antara dia dengan Allah. Kita menghukumi zahirnya aja. Kalau dia menyatakan undang-undang kami yang terbaik. Hukum Allah enggak cocok di negara kita. Karena negara kita negara yang majemuk, kita mesti mempertahankan kebinekaan. Nah ini kalau dibilang inilah yang terbaik baru kufur. Kalau tidak ada ucapan itu, ya ya udah dihukumi aja dia maksiat, fajir kayak begitu. Paham ini? Ya. Hadza fima bainahu wa bainallah. Adapun oh berarti dia ini bisa jadi dia menghalalkan. Nah, itu urusannya dengan Allah. Ya. Amma fi ma bainahu wa bainan nas, adapun antara dia dengan manusia dengan rakyat. Wajibu al-muslimina, maka wajib bagi setiap kaum muslimin. Idza kanat daulatan muslimatan qawiyatan. Ya, apabila ya negeri yang kaum muslimin tersebut adalah negeri Islam yang kuat. Misalkan ada negara yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian di sebelahnya ada negara yang berhukum dengan hukum Islam dan kuat. Dan kuat. Misalkan Indonesia tetanggaan sama Malaysia. Indonesia berhukum dengan hukum Allah, Indonesia kuat, ceritanya kuat. Jangan oh mana? Ceritanya dulu. Hab, anggaplah ala sabil fard. Anggaplah Indonesia punya tornado. Emang punya anti tornado. Punya rudal yang nuklir misalkan. Indonesia kuat berhukum dengan hukum Allah. Ini Malaysia nih, dia enggak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan undang-undang Inggris misalkan. Dengan undang-undang Inggris. Ya. Maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia misalkan antuqatil hada, untuk memerangi mereka itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Li syai'in li ayyi syai'in, ya, apa sebab dia tidak berhukum dengan hukum Allah? La yahkumu bima anzalallah. Ya, apa sebab dia tidak berhukum dengan hukum selain hukum, dengan dia tidak berhukum dengan hukum Allah? Apa sebabnya? Yuqatalu, maka negeri tersebut diperangi. Lihat ini, Syekh Bimbas yang bicara, qitalal murtaddin. Diperangi seperti memerangi orang-orang murtad. Li'anna difa'ahu, karena sikap pembelaan dia, misalkan negara Malaysia, wah ini tapi ini cocok buat negeri kami yang Melayu. Nah, karena pembelaan dia anil hukmi bighairi ma anzalallah, pembelaan dia terhadap hukum selain dengan hukum Allah tersebut, is mislu difa'ihi anil zakat wa adami ikhraji zakat. Itu seperti pembelaan dia terhadap zakat ketika dia tidak mau bayar zakat. Kan ada tuh di masa Abu Bakar, ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dibaiat berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ada orang-orang yang gak mau bayar zakat, diapain sama Abu Bakar? Diserbu, diperangi. Diperangi, diperangi itu pakai apa? Ketapel, pakai sarung diikat ujungnya. Emang enak kecil men, kayak gituan. Diserbu, diperangi, diperangi pakai pedang, pakai panah, tombak. Paham gak sini? Panglima-panglima terbaik semua yang turun, Khalid bin Walid. Hah? Itu yang terbaik-terbaik semua. Merang siapa itu? Mereka di sholat. Mereka itu mengikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak syirik, enggak kumuriun, enggak ada kumuriun di masa sahabat. Bukan kuburiun itu mani izakah. Bukan kuburiun. Hah? Gak keluarin zakat. Mereka gak pernah itu malam 1 syuro, 10 syuro itu ngerek-ngerek kebo. Hah? Kayak selamat, gak ada tuh. Mereka gak pernah tuh larung saji, sedekah laut, tumbal, gak ada. Mereka gak mau bayar zakat. Hah? Gak mau bayar. Kamu mau berzakat? Gak bid'ah, belum ada bid'ah. Bid'ah dalam Islam itu muncul ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, bid'ah Khawarij. Belum ada bid'ah ya ikhwah, belum ada. Yasinan, kalau antum anggap bid'ah tiap malam Jumat, belum ada. Di masjid sahabat itu, tahlilan, Allah, gak ada. Pulang bawa besek kayak gitu, gak ada. Belum ada yang maulidan, gak ada. Apa ini? Gak bayar zakat dia ikhwan. Subhanallah. Bal akbar wa adamu, kata Syekh bin Bas. Bahkan mereka diperangi karena mereka ngotot bertahan di bawah undang-undang tagut. Diperangi oleh negeri Islam seperti pemerangan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang menolak bayar zakat, bahkan lebih besar lagi, lebih agung lagi dari itu. Ya, seperti memerangi orang murtad. Yakunu kafiran, maka dia kafir. Masya Allah. Ya, negeri tersebut kafir. Pemimpinnya maksudnya. Wasarraha bihi Syekhu Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini fi hada, terkait masalah ini, wa qala, dan beliau berkata, kita luhu, memerangi orang-orang yang tidak berhukum dengan sanad hukum Allah tersebut, yakunu qitalal murtaddin. Itu seperti memerangi orang-orang yang murtad. La qitalal usati, bukan seperti orang-orang yang memerangi pelaku maksiat. Idza dafa'u an batilihim, ini jika mereka membela diri, mempertahankan kebatilan mereka. Naqalahu anhu fi Fathul Majid. Ini dikutip dari Ibnu Taimiyah di Fathul Majid di bab tafsir tauhid fi qitalil tatar. Ketika menjelaskan pemerangan apa namanya ya peperangan terhadap bangsa Tatar Mongol. Zakara hada Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini rahimahullah taala anna kita lahum laisa mithla kita lil usati. Memerangi mereka bukan seperti memerangi orang-orang pelaku maksiat, bal kita lal murtadin, bahkan seperti memerangi orang-orang yang murtad. Li'anna difa'ahum anil maksiyati, karena pembelaan mereka terhadap maksiat mithlu difa'i mani izzakati, itu seperti orang-orang yang membela para penolak zakat. Seperti difa'nya pembelaan orang-orang yang menolak bayar zakat fi ahdi as-siddiqi, pada masa Abu Bakar as-siddiq, sawa'un bisawa'in, sama plek persis, subhanallah. Ya. Lanjut lagi. Ihsan. Baca ihsan. As-sa'ilu hafidhukumullah al-ana binisbati limani zakati idza qatala 'alaiha qulna innahu yuqatilu qitala kufrin. Nah, penanya berkata, ya waiswe, semoga Allah menjaga anda al-an saat ini binisbati limani izzakati, berkaitan dengan orang yang menolak bayar zakat. Idza qatala 'alaiha, jika memerangi orang-orang yang membayar zakat tersebut, kulna, apakah kita katakan innahu yuqatalu qitalal murtad kufrin, apakah seperti memerangi orang-orang kafir? Terus jawab, nah, kata Syekh bin Bas, la syak, enggak diragukan lagi. Iya, orang yang enggak mau bayar zakat diperangi seperti peperangan terhadap orang murtad. Artinya dibunuh, bukan diperangi, ditangkap terus ditabok, enggak. Ya, dipersekusi, enggak. Tapi dibunuh. Allahu musta'an. Terus lanjut. Qala as-sa'ilu li anna dina'ahu wa qitalahu 'ala dhalika dalilun 'ala jahlihi lil wujubi. Fa'ajaba wa kadzalika dibau man yahkumu bi ghairi ma anzalallahu idza dafa'a man yahkumu bi ghairi ma anzalallahu wa qala ma arji'u fa huwa dibau mustahil. Penanya berkata, li'anna imtina'ahu, tapi kan si orang yang enggak mau bayar zakat itu diperangi karena penolakan mereka. Mereka enggak mau bayar zakat. Ya. Li'anna imtina'ahu wa qitala wala dalika, kadan peperangan terhadap orang yang tidak mau bayar zakat tersebut, ya, dalilun 'ala jahdihi lil wujub. Itu berarti dalil, bukti bahwa mereka memang menentang kewajiban zakat. Itu Abu Bakar memerangi orang yang mau bayar zakat karena memang orang yang mau bayar zakat itu memang menentang wajibnya zakat. Kalau negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah, masa digituin juga Syekh? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Kata Syekh, kadzalika difa'u man yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Demikian pula dengan orang yang mempertahankan, yang membela orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, idza dafa'a man yahkumu bi ghairi ma anzalallah, kalau dia membela orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, wa qala, dan dia pernah berkata, ma arji, saya enggak akan rujuk kepada hukum Allah, ini yang terbaik, fa huwa difa'ul mustahilli, maka itu adalah pembelaan orang yang menghalalkan, bukan lagi terpokso, tapi sudah menghalalkan. Di footnote itu panjang itu, faedahnya banyak ini. Tapi kalau kita baca, selesaikan footnote hari ini, gimana? Panjang ini. Nah, DKM, gimana? Pak Edi sebagai panitia. Lanjut sudah cukup. Gimana Pak Edi? Lanjut. Pak Edi bilang lanjut. Ya, Pak Edi bilang lanjut. Ya, demi menjalankan amanah Pak Edi. Ya udahlah, kita lanjut. Ayo lanjut, lihat di footnot. Ya, Fadol. Dibaca sini, Pak Hadi, Pak Hadi. Baca Pak Hadi. Ida jahada. Ida jahada wujubuha. Wujubaha. Kufran. Kafaro. Kafaro. Au qatala duna kufr. Kafaro. Au qatala duna kafaro. Nah, lihat perhatikan di sini. Kata Syekh bin Bas di syarah Riyadus Shalihin. Ida jahada wujubaha. Kalau dia menentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah, ya, kafara, maka dia kafir. Au qatala dunaha, atau dia berperang demi membelanya, maka dia kafir juga. Paham ke sini? Maka dia kafir juga. Dia berperang demi membela, ya, hukum selain hukum Allah. Dia rela, saya gebuk sini, kufur. Siapa yang mau ganti hukum Allah? Saya gebuk, saya serang, saya lawan, kufur, kufur. Ini, terus. Waqala lakin la yakuruna bilmanhi illa idha qatalu dunaha wa qatala hum dunaha alamatan ala jahdiha. Lakin la yakuruna bilmanhi. Ya. Namun mereka tidak kufur. Ya, bilman'i karena penolakan. Artinya, ayo bayar zakat. Oh, enggak mau lah. Sayang duit saya nih. Bayar. Wah, masa kambing saya 40. Udah saya ngangonin, ya, saya ngangonin. Saya lepas, saya jagain. Itu kok setiap tahun saya lepas satu, katanya. Rugi dong, katanya. Ya, idza qatalu dunaha, apabila mereka diperangi, kalau mereka sekedar enggak mau aja, mereka enggak kafir. Bayar zakat enggak mau lah, kafir enggak? Enggak. Idza qatalu, apabila mereka berperang dunaha demi mempertahankan harta dia dari diambil zakat, alamatun ala jahdiha, itu tanda akan, ya, penentangan dia terhadap wajibnya zakat. Ya. Terus lanjut Pak Hadi, wa qala fi syarhi al-Majdidi balamma kitana qaumun 'ala zakati wa qalu la nu'addiha. Fa qatalahu As-Siddiq. As-Siddiq hatta yu'adduha li anna kitana'ahum min adaiha nauru jahdillah. Baik. Kemudian Syekh bin Bas berkata di Syarah Fathul Majid. Walamman tana nau qaumun. Nah, tatkala suatu kaum di masa Abu Bakar mereka menolak anaz zakat, buat bayar zakat. Wa qalu, dan mereka mengatakan la nu'addiha, kami tidak akan membayar zakat. Ya, qatalahum as-siddiq. Maka Abu Bakar as-Siddiq memerangi mereka hatta yu'adduha, hingga mereka mau bayar zakat. Li annam tina'ahum min adaiha, karena penolakan mereka untuk menunaikan zakat itu adalah nau ijahdin lah. Nau ijahdin lah, itu adalah salah satu bentuk, ya, penentangan terhadap wajibnya zakat. Terus wala budda an yaltazimu bi ahkami islami wa kullu qa'imatin abad asarrat wa qalu la nuzaki aw la nasum aw la nasum aw la nasum ramadana fa'ala Wali al-amri an yujahidahum hatta yaltazimu bi syar'illahi. Baik. Kemudian fala budda yaltazimu bi ahkamil Islam, maka haruslah mereka komitmen melaksanakan hukum-hukum Islam. Wa kullu ta'ifatin abad, dan setiap kelompok yang menolak, wa asarrat, dan tetap terus menerus di atas penolakannya, wa qalu, dan mereka menyatakan la nuzakki, kita tidak akan bayar zakat, wala nasumu ramadana, kita tidak mau puasa Ramadan. Fa'ala walil amri, maka wajib bagi pemimpin walil amri an yujahidahum, untuk memerangi mereka hatta yaltazimu bi syar'illah, hingga mereka komitmen menjalankan syariat Allah. Terus di anna kita lahum, karena kita lahum ada ada nauk jahdin wa nauk ingkarin, karena pemerangan mereka ala hada, karena mereka rela berperang demi ini, itu merupakan jenis penolakan, ya, penentangan dan jenis pengingkaran. Terus lakin qala Abu Ubaid al-Qasimi ibnu Salamin fi kitab al-imani jihadu Abi Bakr as-siddiqu rahimahullah alaihi bil muhajirin wal ansari ala manil arabi az-zakata ka jihadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlas syirki sawafi la farqa bainahuma fi syafqid dima' Sabki dimai, sabi duriyati, waktinamil mal. Taib. Kemudian kata Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, dia menyatakan di Kitabul Iman, jihadnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu alaihi, ya, bersama kaum muhajirin dan ansar alaman il arabi az-zakata, terhadap orang-orang Arab yang menolak bayar zakat, itu kajihadi Rasulullah ahla syirik, itu seperti jihadnya Rasulullah melawan orang-orang syirik. Sawa'u, itu sama, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bisabki dima, dalam menumpahkan darah, wasabi aduriyati, menawan anak-anak mereka, waktina mil mali, dan merampas harta-harta mereka sebagai ghanimah. Nah, Amar, baca Amar. Wa inna ma kanu mani'ina laha wa rajahidina biha intaha. Baik. Wa inna ma kanu mani'ina laha wa rajahidina laha biha. Nah, namun mereka menolak bayar zakat bukan karena menentang, ya, bukan karena menentang wajibnya zakat. Terus kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, para sahabat mereka ketika memerangi orang yang enggak mau bayar zakat, mereka enggak mengatakan hal anta mukirun di wujubiha au jahidullah, apakah kamu mengakui wajibnya zakat atau kamu menentang wajibnya zakat? Enggak ada. Ketika mereka enggak mau bayar zakat, serbu. Ya. Enggak ada ditanya dulu. Ya, barakallahu fikum. Hadza lam yuhad an as-sahabati bil halin. Keadaan seperti ini enggak dikenal di kalangan sahabat. Nanya-nanya dulu ke orang yang enggak mau bayar zakat, kamu, kalian mengakui enggak? Kalau kalian mengakui wajibnya zakat, kalian enggak kami perangi. Tapi akui aja. Enggak dikenal kayak begini. Tayyibarakallahu fikum. Bahkan Abu Bakar Siddiq berkata kepada Umar, ketika Umar bertanya kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar menginstruksikan serang orang-orang yang enggak mau bayar zakat, kaum-kaum Arab, Umar sedikit memberikan masukan. Tapi Abu Bakar, mereka mengucap la ilaha illallah, mereka sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'ala dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku kata Rasulullah SAW, dikutip oleh Abu Bakar, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Kalau enggak mau menunaikan zakat, diperang. Ya, diperang. Kalau mereka melakukannya, mengucap la ilaha illallah, sholat, zakat, darah mereka, harta mereka terjaga. Ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Dan zakat adalah hak dari la ilaha illallah. Ini faqihnya Abu Bakar. Umar langsung gila-gila. Wah, Abu Bakar afqah, lebih faqih. Luar biasa. Langsung ikut Umar. Oh iya. Enggak protes lagi. Tapi langsung ikut dia. Ikut merangi orang yang membayar zakat. Padahal Umar awalnya kasih masukan. Tapi mereka sholat, mereka mengucap la ilaha illallah Rasulullah. Tuh, ingat. Ini Umar yang menyatakan. Mereka sholat, mereka ucap la ilaha illallah Rasulullah. Umar yang menyatakan. Tahu dari mana mereka sholat? Umar yang ngomong. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Wa kata Abu Bakar apa? Wa wallahi lal man'uni anakun. Demi Allah, seandainya mereka enggak mau menolak bayar satu anak kambing dariku, kata Abu Bakar. La qataltuhum malaman iha. Aku akan perangi mereka karena mereka enggak mau menyerahkan itu, karena mereka menolak itu. Fa ja'ala al-mubiha, maka Abu Bakar menjadikan pelegalan untuk menyerang mereka mujarrad al-man'i, hanya karena mereka enggan bayar zakat. La jahdal wujubi, bukan karena mereka menentang wajibnya zakat. Udah sampai sini ya. Nah, dibaca lagi. Amar. Bakhilu. Bahkan diriwayatkan bahwa mereka itu, orang-orang itu, kelompok yang enggak mau bayar zakat tersebut, mereka itu yukirun bil wujub. Mereka mengakui wajibnya zakat. Namun mereka bakhil, medit, pelit, ogah bayar, kata mereka. Rugi kita kumpulin zakat kok, kita kumpulin harta kok diambil Abu Bakar tiap tahun, rugi lah, kata dia. Wah. Ya. Zakat wajib enggak? Wajib, tapi kan sayang diperangi seperti di penyerangan terhadap siapa? Murtadin. Berarti apa? Kepalanya dia apa? Dicoel. Lehernya dipenggal, bukan ditangkap, dipersekusi, kayak banser persekusi. Allah musta. Mana lagi tadi? Ya. Terus lanjut wa mahadat. Nah, bersamaan hal ini sirah. Kalau kita baca sirah sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, itu sirahnya satu, sama. Mereka memerangi orang yang mau bayar zakat. Sirahnya Abu Bakar, sirahnya Umar, Utsman, Ali, sama. Terus lanjut. Wasammauhum jami'ahum ahla riddah. Mereka menamakan semuanya, orang-orang yang gak mau bayar zakat, sebagai ahla riddah, orang murtad. Allah besar. Ya, ila akhirnya sebagaimana di kitab Durar As-Saniyah. Wandur hunaka ta'liqu 'ala lamah. Lihatlah ini di situ ta'liq dari ulama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Abdullah. Ala hadal maudi. Ya, pada topik ini di kitab Gurbatul Islam karya al-alama Hamud At-Tuwaijiri. Ya. Terus baca Raymond, wa qala al-alama Abdul Latif fi Misbahid Dhalam. Erebon. Waqala al-'allamatu Abdul Latif fi Misbahid Dhalam Abu Sufyan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kaffara wa qala mani az-zakati. Baik. Abdul Latif berkata di kitab beliau Misbahul Dhalam, Abu Bakar As-Siddiq kafara, mengkafirkan, wa qatala, dan memerangi mani az-zakati, orang-orang yang enggan bayar zakat. Terus tapi beliau berkata di halaman 225 ketika beliau sedang mengkhitab, ya, mengkhitab seseorang, ya, terus wa man taqutu fi mani zakati alladziina qatalahu as-siddiqu wa ajma'at as-sahabatu 'ala taqdirihim. Baik, beliau menyatakan, apa pendapat Anda, mata ulum? Apa pendapat Anda fi mani zakah, tentang orang-orang yang enggak mau bayar zakat? Alladzina qatalahum as-siddiq, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ijma'at as-sahabat wala takfirihim, dan ijma'nya sahabat akan kekafiran mereka. Ya. Terus lanjut, ma waqa'a? Ma waqa'a min Umar radhiyallahu anhu min at-tawaqqufi fi kitabi mani zakati wa istidlalu bil hadisi 'ala tarki kitabi la yadullu 'ala annahu yara Islam walam yaqtulhu la tastalzimu takfiran wa takfiru la yastalzimu al-qitala hadha bi ibali al-asli khilafi wa qad sallama al-faru disitiki wa mazhaba ilaihi as-siddiqu min wujudil kitabi wa sarat al-mas'alatu ijma'iyatan wa idha ajma'u ala al-kitabi fa ma'lumu min at-tafsiri wa taqaddama al-kalamu wa taqaddama kalamu syekhul islami mani zakati wa anna sahabata lam yufarriqu baina man jahada al-buba wa baina man mana aha wa lam yuaddiha ma'al ihtirafi bil wujubi. Masyaallah, mantap Raymond, ditinggal sama si Nugraha sebentar aja. Udah ajib Raymond. Mana tadi Raymond bacanya? Saya sampai keselak tadi dengar Raymond. Mana-mana tadi? Hah? Ma waqa'a min Umar min tawaqquf. Maka ketika Umar tawakuf, tidaklah Umar tawakuf abstain dalam hal apa? Fi kita liman zakat. Ketika abstain dalam memerangi orang yang membayar zakat. Artinya kan tadi Umar pakai dalil, oh ya Abu Bakar, bukannya ya, mereka mengucap la ilaha illallah, bukan hadis. Orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sholat itu nggak boleh diperangi. Ya, ya. Wastidlaluhu, dan bagaimana Umar berdalil dengan hadis alat terkil kital untuk jangan memerangi orang yang mau berzakat. La yadullu, ini tidaklah menunjukkan ala annahu yaro islamat tarikil zakat. Tidak menunjukkan bahwasanya Umar memandang akan keislaman orang yang tidak mau bayar zakat. Waqad sabata anhu, telah valid riwayat dari Umar, annahu sarraha bi kufri tarikil haji. Umar mengkafirkan orang yang enggak mau haji padahal dia mampu. Ya, hati-hati kalau mampu haji, segera haji. Ya, minimal DP. Jangan tarsok. Ya, segera. Nah, ini lihat tuh. Kafirkan Umar bin Khattab. Walam yaqtulhu, namun Umar tidak memeranginya. Masalahul qital, masalah memerangi, ya, itu la tastalzimu takfiran. Itu tidaklah mengharuskan ada pengkafiran. Wa takfir la yastalzimu al-qital. Sedangkan pengkafiran tidaklah berkonsekuensi mesti adanya peperangan, diserang. Wa hadza bi'tibari asl al-khilaf. Ini kalau mengacu kepada landasan atau asas dari perbedaan hal ini. Wa qad sallama al-Faruq. Al-Faruq siapa ini? Umar. Umar sallama, beliau telah menerima. Al-Siddiq menerima Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar menyatakan orang yang enggak memberi zakat itu mesti diperangi, Umar menerima. Waltazama, bahkan beliau komitmen. Ma dhahaba ilaihi As-Siddiq, dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq min wujubin qital, tentang wajibnya memerangi orang-orang yang enggak memberi zakat tersebut. Wasarat al-mas'alatu ijma'iyatan. Akhirnya permasalahan ini jadilah ijma', enggak ada yang berbeda pendapat. Wa idza ajma wal qitali, apabila mereka para sahabat telah bersepakat akan diperanginya orang-orang yang baik enggak bayar zakat, famal mani min at-takfir, kalau begitu apa penghalang untuk dari pengkafiran ini? Enggak ada. Wa qad taqaddama kalam Syekhul Islam telah berlalu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi takfiri mani zakat, tentang dikafirkannya orang-orang yang enggak bayar zakat. Wa ana sahabata lam yufarriqu, para sahabat tidak membedakan baina man jahada al-wujuba, tentang orang yang menolak menentang wajibnya zakat, wa baina man manaha, dan orang yang enggan bayar zakat, ya, walam yu'addiha, dan tidak menunaikannya, ma'tirafihi bil-wujub, padahal dia mengakui bahwa zakat itu adalah wajib. Gimana Pak Edi? Lanjut atau cukup? Cukup. Karena Pak Edi itu orangnya orang Jawa, suka mengungkapin dengan bahasa yang berlainan. Cukup padahal maksudnya terus, lanjut terus. Qala Sa'id. Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Farmanutara. Qala Sa'id. Qala Sa'id ta'ulai kaku'un bi'annahum sayastamituna. Baik. Terus. Ajaba idza waqa'a kafaru idza waqa'a wa qila lahum ahkamu uhkumu uhkumu bima anzalallahu wa illa qatalnahum fa abau yakfuruna wa illa hadza dhunnu fihim. Penanya berkata pada Syekh, haulai maqtu'un bi annahum saya stamitu, mereka ini ya dipastikan bahwasanya mereka ini menentang kematian, itu memang lawan gitu. Mereka tahu mereka nggak mau bayar zakat. Kalau begitu mereka ini sengaja gitu melawan gitu. Memang mau gitu apa menentang kematian. Ayo sini saya lawan, kan mereka ngelawan di masa Mubakar, maka mereka diperangi, mereka ngelawan. Idza waqa'a, jika memang demikian, kafir, mereka kafir. Idza waqa'a, jika memang demikian keadaannya, wakila, dan dikatakan lahum kepada mereka, uhkumu bima anzalallah. Ya. Berhukumlah dengan hukum Allah. Ya. Wa idza qatalnakum, kalau kalian enggak mau berhukum dengan hukum Allah, kami perangi kalian. Fa abau, maka mereka menolak, enggak mau. Ya kufurun, maka mereka kafir. Wa ila hadza dhanna fihi. Ya, karena kalau tidak inilah dugaan yang diberikan kepada mereka. Terus lanjut. Qala as-sa'ilu hadza dhannu fihim ahsanullahi ilaika. Apakah ini dugaan yang mesti diberikan kepada mereka? Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah memperbagus Anda wahai Syekh. Terus kata Syekh, ma fihi syak, enggak ada keraguan lagi. Dugaan kita memang kepada mereka demikian. Ya, terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus adzannu fihim hadza. Baik, dugaannya memang demikian. Terus lakinnal hukma bighairi dhanni. Namun menghukumi bukan dengan dugaan. Nah, terus adzannu fihim asyru wal kufru. Lakin yatawarra'u al-insanu an qawlihi kafirun illa idza 'arafa urifa illa idza 'arafa annahu istahallahu nas'alullah 'ala al-afiyah al-afiyah. Nah, zon terhadap mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah memang itu syarat dengan dugaan yang buruk. Gak boleh sangka baik, sangka buruk, kufur, kekufuran. Lakinnya tawar rawal insan, namun seseorang mesti berhati-hati an qawlihi kafir, untuk mengucapkan kafir illa idza urifa, kecuali jika sudah diketahui annahu istahallahu, bahwa orang yang berhukum dengan syai'un hukum Allah tersebut menghalalkan. Nas'allah al-afiyah. Cukup sampai sini. Ya. Tandain. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.